terpendam tak bisa ku ungkapkan. Mimpi yang mendatang tiap malam menghibur diri, seakan dirimu sudah ada di sampingku. Oh cinta, bersabarlah sayang.